Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-142. Kita masuk pada ayat yang ke-143. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan demikian kami jadikan kalian, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan, yang adil dan pilihan. Agar kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu kalian menghadap ke arahnya, illa kecuali agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat la kabirah, dan sesungguhnya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis dirubah menjadi ke arah Ka'bah ini adalah sesuatu yang berat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu amalan kalian. Amalan dahulu salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, Allah tidak akan menyia-nyiakannya karena dulu sesuai perintah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطًا أَيْ عَدْلًا إِخْيَارًا وَمَا عَدَ الْوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَطَرِ. Dan kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil dan pilihan. Makna wasat adalah umat yang adil dan pilihan. Adapun yang selain wasat, ya, selain na'am keadilan, ya, maka berada di bawah khatar mara bahaya. Faja'alallahu hadhihi al-ummata wasatan fi kulli umuriddin. Maka Allah menjadikan umat ini pertengahan dalam seluruh urusan agama. Wasatan fil anbiya baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Umat Muhammad ini pertengahan dalam menyikapi para nabi. Yaitu pertengahan di antara orang-orang Nasara yang mereka ghulu terhadap para nabi, ya, sampai bahkan menjadikan nabi menjadi na'am sesembahan, ya, dari selain Allah. Wa baina man jafahum, di antara orang yang ghulu terhadap para nabi dan orang yang na'am menyepelekan dan meremehkan para nabi. Kal yahud, seperti orang-orang Yahudi, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anak zina. Nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka bi an amanu bihim kullihim alal wajhil laik bidzalik. Mereka mengimani semua para nabi dan para rasul, ya, sesuai dengan na'am yang layak bagi mereka. Sesuai dengan nama yang layak bagi kedudukan mereka, ya. Tidak berlebihan, ya, dan tidak pula meremehkan. Nah, tidak berlebihan seperti orang-orang Nasrani sampai menjadikan nabi sebagai sesembahan dari selain Allah. Tidak pula seperti Yahudi, ya. Tidak juga meremehkan, nah, seperti orang-orang Yahudi. Maka umat Muhammad SAW pertengahan. Mereka mendudukkan para nabi sesuai dengan kedudukannya, nah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Nah, ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasat, pertengahan dalam menyikapi para nabi. Wa wasatan fil syariah la tasdidatil yahud wa asarahum wa la tahawunin nasara. Demikian pula dalam hal syariat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka memberat-beratkan diri dalam hal syariat, membebani diri. Tidak pula seperti Nasrani yang sebaliknya bermudah-mudahan, nah, meremehkan syariat. Adapun umat Muhammad SAW pertengahan. Wa fi babi thahara wal mata'im. Demikian pula dalam pembahasan toharah bersuci dan juga dalam pembahasan makanan. Lakal yahud alladzi la tasihhu lahum salatun illa fi bai'ihim wa kana'isihim. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal toharah, ya, tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka enggak sah, ya, salat, ya, mereka itu enggak sah salat kecuali di tempat ibadah atau di gereja mereka. Nah, ini na'am berlaku di kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Mereka tidak boleh beribadah, ya, na'am kecuali di tempat ibadah, di gereja, di bai'nya, ya. Dan tidak sah, ya, kalau na'am sholat selain di tempat ibadah mereka. Nah. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran. Nah, ada beberapa perkara yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum beliau. Nah, artinya ini kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini, Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Dan dijadikan kepadaku bumi sebagai masjid. Yaitu tempat sujud. Masjid di sini bermakna tempat sujud. Wa tahuron dan sebagai alat bersuci. Artinya seorang tidak merupakan syarat sahnya sholat ya. Naam, harus sholat di dalam masjid ya, di tempat, di dalam tempat ibadah ya. Bukan syarat sahnya sholat. Nah, beda dengan umat terdahulu ya. Mereka diantara syarat sahnya sholat ya, adalah harus di tempat ibadah ya, di gerejanya atau di baiknya. Nah, dan gak sah kalau beribadah atau sholat di luar tempat ibadah tersebut. Adapun umat Muhammad SAW, telah dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud, yaitu tempat sholat. Nah, artinya, tidak harus sholat itu di tempat ya, ibadah. Ya. Akan tetapi sah sholat di luar itu. Ya. Misalkan dalam keadaan safar, lagi perjalanan, telah masuk waktu sholat, dan di perjalanan nggak ada masjid. Ya, apalagi perjalanannya padang pasir, nggak ya, ada masjid, nggak terlihat masjid. Ya. Maka ketika telah masuk waktu sholat, sholat ya, berwudu kemudian sholat, dan sholatnya sah. Nah, kalau umat terdahulu, ya, ibadah dan sholat itu harus di tempat ibadah, ya, tidak boleh di luar tempat ibadah seperti gereja atau yang semisalnya. Nah, kanais, kanisah atau bai. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah salatnya di luar tempat ibadah atau di luar masjid. Nah, terkhusus bagi wanita tentunya ya, yang salatnya di rumah sah salatnya. Ya, walaupun bukan di masjid. Atau bahkan mungkin lelaki yang mereka meninggalkan salat berjamaah. Dia sholat sendirian di rumah, sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Nah, namun kalau dia memaksakan dirinya untuk sholat di rumah, padahal nggak ada uzur, nggak ada alasan, ya. Nah, maka dia sholatnya tetap sah, ya. Dan dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian wala yutahhiruhumul ma minan najasat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka dalam hal pemberian dalam hal pembersihan najis ya tidak cukup air untuk membersihkan hal-hal yang merupakan najis bagi mereka. Tidak cukup. Taib. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup menggunakan air ya, untuk mensucikan najisnya. Baik. Bahkan dalam hal taharah tadi ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan bolehnya bertayamum ya, bersuci dengan menggunakan debu. Wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran. Dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid tempat sujud wa tahuran dan alat bersuci. Yaitu ketika tidak ada air, ya. Nah. Dan sudah mencari ke sana kemari, enggak ada air, ya. Dan telah masuk waktu salat, ya. Maka dia sholat dengan cara bertayamum. Kemudian waqad hurrimat alaihimut thayyibat uqubatan lahum. Telah diharamkan juga hal-hal yang baik ya, kepada orang-orang Yahudi. Hal-hal yang baik yang sebenarnya dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal. Adapun dalam syariat na'am Yahud diharamkan. Nah. Diharamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sebenarnya halal atas mereka. Uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Ya, sebagai hukuman bagi mereka. Nah, seperti yang kami contohkan kemarin apa? Nah, lemak ya. Nah, lemak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Jazainahum. Naam, kami balas mereka sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan mereka. Ya. Atas kedurhakaan mereka. Walakan nasara alladzina la yunajjisuna syai'an. Demikian pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti orang-orang Nasrani yang mereka na'am menganggap tidak ada sesuatu yang najis. Semuanya suci, enggak ada yang najis. Wala yuharrimuna syai'an. Bahkan mereka tidak mengharamkan apapun. Ya, semuanya halal. Balabahuma dabba wa daraj, mereka membolehkan dan menghalalkan semuanya. Baik hewan yang sudah mati, bangkai atau masih hidup, baik yang hewan yang merangkak atau hewan yang berjalan, ya. Semuanya dihalalkan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Ya. Naam, dalam hal thaharah, dalam hal makanan, ya. Tidak seperti orang-orang Yahudi dan tidak seperti orang-orang Nasrani. Bal taharatuhum akmalu taharatin wa atammuha, bahkan bersucinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah na'am cara bersucinya adalah cara yang paling sempurna, cara yang paling lengkap ya, dalam hal taharahnya. Dalam hal tata cara bersuci. Wa abahallahu lahum at-tayyibat minal mata'im wal masyarib wal malabis wal manaki, dan Allah menghalalkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tayyibat, hal-hal yang baik. Dihalalkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, baik berupa makanan, minuman, pakaian, pernikahan, thayyibat, dalam hal-hal yang seperti ini Allah halalkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa harrama alaihim al-khaba'ith min dzalik, dan Allah mengharamkan khaba'ith, hal-hal yang jelek, hal-hal yang menjijikkan dari makanan, minuman, pakaian, pernikahan, hal-hal yang menjijikkan, yang jelek, khabith, Allah haramkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihadhihi al-ummati min ad-dini akmaluhu wa min al-akhlaqi ajalluha wa min al-a'mali afdaluha, maka umat ini memiliki agama yang paling sempurna dan memiliki akhlak yang paling mulia serta memiliki amalan yang paling utama, paling afdol amalannya. Agama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna. Akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama, lebih baik. Wa wahabahumullahu minal ilmi wal hilm wal adli wal ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu dan juga al hilm, kebijaksanaan. Allah anugerahkan ilmu dan kebijaksanaan. Wal adli wal ihsan, dan Allah juga menganugerahkan sifat adil dan juga ihsan, perbuatan kebajikan. Allah anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma lam yahabuhu li ummatin siwahum, hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat selain mereka, yaitu selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu, kebijaksanaan, keadilan, ihsan, ya. Naam, yang tidak Allah anugerahkan kepada umat selain mereka. Falidzalika kanu ummatan wasata. Oleh karena itu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai umat yang wasat. Umat yang pertengahan, umat yang adil, umat pilihan. Kamilin, umat yang sempurna. Liyakunu syuhada'a 'alan nas. Kenapa dijadikan umat yang wasat, yang adil, yang sempurna, yang na'am pilihan, yang pertengahan? Liyakunu syuhada'a 'alan nas. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Umat Muhammad yang menjadi saksinya. Jika nanti harus ada saksi di hari kiamat nanti terhadap perbuatan-perbuatan manusia, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Bisababi adalatihim wa hukmihim bil qist. Kenapa yang dijadikan saksi atas perbuatan manusia itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebab keadilan yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau menghukumi, menghukumi dengan al-qist, dengan cara yang adil. Nah. Yahkumuna 'alan nas min sa'iri ahli al-adyan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menetapkan hukum atas manusia dari seluruh penganut agama. Nah, Yahudinya, Nasraninya, nah, perbuatan-perbuatan mereka, nah, ada saksinya nanti. Dan yang menjadi saksi adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yahkum alaihim ghairuhum. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditentukan hukumnya oleh umat yang lain. Bahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentukan hukum atas manusia dari umat-umat yang lain, dari seluruh penganut agama. Fa ma syahidat lahu hadhil umma bil qabul fa huwa maqbul. Perkara yang telah dipersaksikan oleh umat ini, ya, bahwasanya umat ini bersaksi, oh ini diterima. Fahu makbul, maka naam hal tersebut diterima. Karena umat Muhammad SAW telah bersaksi bahwasannya ini diterima, maka diterima. Wa masyahidat lahu birrod fahu mardud. Dan yang dipersaksikan oleh umat Muhammad SAW birrod, bahwasannya itu tertolak. Umat Muhammad SAW bersaksi bahwasanya itu tertolak, nggak diterima. Fahu merdud, maka hal tersebut merdud, tertolak juga, tidak diterima. Jadi umat Muhammad SAW menjadi saksi alen nas atas perbuatan-perbuatan manusia, atas naam kedurhakaan manusia. Umat Muhammad SAW menjadi saksi. Apa yang dikatakan oleh umat Muhammad SAW diterima, maka diterima. Apa yang dikatakan oleh umat Muhammad SAW ditolak, maka ditolak. Ini keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang wasat, yang pertengahan, yang adil, yang pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi atas perbuatan manusia. Apa yang dikatakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima, maka diterima. Apa yang dikatakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak, maka ditolak. Kemudian fa'in kila, kalau ada yang mengatakan, ya, Kaifa yuqbal hukmuhum ala ghairihim wal halu anna kullu mukhtasimaini ghairu maqbulin qauluhum ba'dhum ala ba'd. Kalau dia mengatakan bagaimana diterima persaksian atau hukum mereka yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umat yang lain. Padahal kondisinya bahwa jika ada dua yang berselisih, maka persaksian keduanya atau masing-masingnya ghair makbul, tidak diterima. Ucapan masing-masing pihak ya tidak diterima jika kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang bertikai, pihak yang sedang berselisih, maka ucapan sebagian mereka atas sebagian yang lain tidak diterima. Asalnya demikian. Lah kok ini diterima? Umat Muhammad SAW persaksiannya ketika bersaksi atas perbuatan umat-umat yang lain, Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Kila innama lam yuqbal qawlu ahadil mutakhasimaini. Maka jawabannya seperti ini. Hanya saja tidak diterima ucapan salah satu pihak dari dua yang bertikai liwujudi tuhmah, karena adanya tuduhan. Tuduhan curang, tuduhan tidak adil, tuduhan tidak jujur terhadap salah satu pihak. Karena adanya tadi tuhmah, sehingga tidak diterima ketika dua kelompok bertikai, berselisih, ucapan salah satu pihak yang terhadap ucapan terhadap pihak yang lain gak diterima. Pihak ini pun ketika berucap tentang pihak yang lain, lawannya, tidak diterima. Hal ini terjadi liwujudi tuhmah, karena adanya tuduhan. Khawatir ini gak jujur, khawatir ini dusta, khawatir ini dan itu. Fa'amma idan tafati tuhmah, adapun jika tidak ada tuhmah, tidak ada tuduhan yang seperti ini, tidak ada kekhawatiran ini gak jujur atau ini gak adil dan seterusnya. Wahasolatil adalatu tamah, bahkan yang ada adalah keadilan yang sempurna. Kama fi hadhil ummah, sebagaimana yang ada pada umat ini. Umat ini adalah sebagai umat yang wasat, umat yang adil. Allah subhanahu wa ta'ala yang merekomendasinya. Fa innamal maqsud al-hukmu bil adli wal haq, sedangkan tujuannya adalah untuk menghukumi atau bersaksi dengan keadilan dan kebenaran. Wa syartu dzalik al-ilmu wal adlu, dan syarat untuk menjadi saksi ataupun menghukumi dengan benar adalah al-ilmu wal adl. Syaratnya adalah dia harus yang berilmu dan juga dia harus orang yang adil. Wahuma, keduanya ilmu dan keadilan ada maujudani fi hadhil ummah, ada pada umat ini, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakubila qauluha, maka diterima ucapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersaksi atas perbuatan umat-umat terdahulu. Diterima saksinya, persaksiannya, diterima ucapannya, karena adanya tadi ilmu dan keadilan yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in syakka syakun fi fadliha wa talaba muzakiyan laha. Kalau ada orang yang ragu tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia meminta adanya rekomendasi. Mana rekomendasi untuk umat Muhammad SAW? Siapa yang merekomendasi? Siapa yang mentazkiyah? Jika ada yang meminta seperti ini, fahuwa akmalul khalqi nabiyuhum Muhammad SAW, maka yang mentazkiyah adalah akmalul khalq, makhluk yang paling sempurna yaitu nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi na'am saksi ataupun yang merekomendasi atau mentazkiyah na'am umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang adil. Na'am dan berilmu. Ya, berilmu dan adil. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa yakunar rasulus 'alaikum syahidan. Dan na'am rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi atas kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjadi saksi, rasul yang telah mentazkiyah umat na'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syahadati hadhihi al-ummati 'ala ghairihim, dan termasuk persaksian umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umat yang lain, ya. Annahu idza kana yaumal qiyamah, bahwasanya ketika nanti hari kiamat, wasa'alallahu al-mursalin 'ala tablighihim, dan ketika Allah bertanya kepada para rasul, ya, apakah sudah disampaikan, ya, na'am wahyu, ya, kepada umatmu, ya. Ketika Allah bertanya kepada para rasul tentang tabligh mereka, yaitu penyampaian mereka kepada umat, nah, penyampaian mereka kepada na'am umatnya masing-masing, nah. Wal umamu al mukadzibatu an dzalik, nah. Dan ketika Allah bertanya tentang umat-umat yang mendustakan para rasul, wa ankaru anal anbiya'a ballagathum, dan ketika umat-umat yang mendustakan tersebut mengingkari, ya, mengingkari, mereka mengatakan para nabi enggak menyampaikan kepada kita. Nah, ya. Jadi Allah bertanya kepada para nabi, apakah kalian sampaikan, nah, wahyu atau syariat, ya, kepada umat kalian? Nah. Dan ketika itu, nah, orang-orang yang mendustakan para nabi mengatakan enggak ada, enggak disampaikan. Nah. Ya. Wahyu atau enggak disampaikan syariat kepada kami. Maka siapa yang menjadi saksi? Eh? Yang menjadi saksi bahwasannya para nabi dan para rasul sudah menyampaikan kepada umatnya. Siapa yang menjadi saksi? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istashhadatil anbiya bihadhil ummah. Para nabi, nah, mencari saksi dari umat ini. Wa zakkaha nabiyuha, dan umat ini telah ditazkiyah, direkomendasi oleh nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi umat ini menjadi saksi bahwasanya para nabi telah menyampaikan semua, nah, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Para nabi telah menyampaikan, na'am, syariat, ya, kepada umatnya. Saksinya siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa fil ayati dalilun ala anna ijma'a hadhil ummati hujjatun qati'atun. Dalam ayat di atas terdapat dalil bahwasannya ijma' umat ini, ijma' kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, itu adalah hujjah qati'ah, dalil yang pasti. Nah, sehingga dalil ada tiga macam, hujjah yang qati'ah ada tiga. Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma'. Ijma' kaum muslimin, ijma' umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya ayat ini, ya. Ijma' umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hujjah qati'ah, dalil yang pasti. Wa annahum ma'sumuna minal khata', karena mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksumun, terjaga dari kesalahan. Nah, yaitu ijma' mereka, ya. Nah, tidak mungkin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat di atas kebatilan. Semuanya sepakat di atas kebatilan, enggak? Nah, enggak akan sepakat secara keseluruhan di atas kebatilan, enggak. Nah, mereka maksumun, ijma'nya mereka, kesepakatan mereka, ya, maksum. Nah, terjaga dari kesalahan. Li'itlaqi qawlihi wasatan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasata, umat yang wasat. umat yang adil, umat pilihan. Falau kudir tifakuhum alal khata lam yakun wasata, ya. Maka kalau naam seandainya mereka sepakat di atas kesalahan, ya, umat Muhammad SAW semuanya, ya, sepakat di atas kesalahan, lam yakun wasata, maka mereka tidak akan menjadi wasat, tidak akan menjadi umat yang adil, yang pilihan, ya. Nah, illa fi ba'dil umur, kecuali dalam sebagian perkara saja. Nah. Walikaulihi, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan manusia. Yaqtadi annahum idza syahidu 'ala hukmin. Ini mengharuskan. Naam, ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi atas sebuah hukum. Anallaha ahallahu aw harramahu aw aujabahu. Yaitu misalkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, atau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, sesuatu, nah, yang dipersaksikan tadi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ma'sumatun fi dzalik, maka nah mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksumah, terjaga dalam hal tersebut. Nah, ketika mereka bersaksi atas hukum, ya, bahwasanya Allah menghalalkan atau Allah mengharamkan atau Allah mewajibkan, nah, maka naam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut maksum, maksumah, ya, terjaga dari kesalahan. Nah, dalam hal tersebut, ya, dalam persaksiannya ketika bersaksi bahwasanya Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini, Allah mewajibkan ini. Nah, maka ijma kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksumah, terjaga dari kesalahan. Kesepakatan mereka, ya, ijma' mereka terjaga dari kesalahan. Wa fiha ishtiratul adala fil hukmi wasyahadati wal futya wa nahwi dzalik. Dalam ayat di atas juga terdapat faedah disyaratkannya sifat adil, ya, ketika na'am memutuskan sesuatu, ya, atau ketika menghakimi. Nah, baik, disyaratkan keadilan. Mau jadi hakim, mau jadi orang yang memutuskan sesuatu, disyaratkan padanya orang yang adil, orang yang punya adalah. Wa syahadah. Nah, demikian pula dalam hal persaksian. Harus menjadi saksi, ya. Naam, harus orang yang adil. Nah, disyaratkan harus orang yang memiliki adalah kalau mau menjadi saksi. Enggak sembarangan menjadi saksi. Wal futya, demikian pula ketika dalam hal fatwa. Nah, disyaratkan bagi orang yang mufti yang mau berfatwa harus dia orang yang memiliki adalah, orang yang memiliki keadilan sehingga jujur dalam fatwanya. Nah, jujur dalam keputusannya tadi, ya, kalau dia hakim, jujur dalam persaksiannya kalau dia saksi, dan jujur dalam fatwanya jika dia mufti. Nah, jadi saksi, mufti, dan hakim ini disyaratkan adanya adalah padanya. Disyaratkan adanya adalah sifat adil. Nah, agar dia memutuskan sesuatu dengan keputusan yang adil. Agar dia ketika bersaksi, persaksiannya adil. Nah, jujur. Dan ketika dia berfatwa, fatwanya juga jujur. Nah, jangan naam fatwa naam sesuai dengan permintaan. Ya. Yeah. Nah, permintaannya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, diundang, ya, diundang naam untuk mengisi di salah satu channel televisi. Nah, ya. Nanti pemilik channel televisi punya pesan-pesan. Ya, yang disampaikan ini, ya, ini tet tet tet tet poin-poinnya. Nah, ya, kiai, ustadz, ya. Naam disuruh sama nah tadi pemilik channel televisi, bukan dia yang memberi bimbingan, memberi nasihat, arahan, ya, kepada kebenaran, malah dia yang nah disuruh, ya, nah dibeli omongannya, ya, atau fatwanya. Nanti bilang kalau ada pertanyaan tentang rokok, bilang halal, ya. Nah, ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini dan itu, bilang demikian dan demikian. Jadi atur gitu. Taib. Kalau enggak kayak gitu enggak akan diundang, enggak akan ditampilkan di channel mereka, ya. Kalau enggak mau mengikuti syarat-syarat tadi. Jadi fatwa dibeli. Nah, ya, fatwa dibeli. Nauzubillah. Nah. Sehingga orang-orang seperti ini ya, tidak memenuhi syarat untuk berfatwa. Karena tidak adanya adalah, ya. Fatwanya dia bisa dibeli sesuai permintaan. Taib wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya yang merupakan perkara-perkara yang disyaratkan padanya adalah. Nah. Taib. Termasuk apa? Yang disyaratkan adanya adalah dalam hal Nah. Pikirannya ta'adud aja ini. Taib. Seorang hakim syaratkan adanya adalah, ya. Seorang saksi, ya, disyaratkan padanya adalah. Seorang mufti disyaratkan padanya adalah. Apalagi? Seorang suami. Taib. Apa? Aywa, na'am. Perawi hadis ahsan. Nah. Al-muhaddis, yakni rawi yang meriwayatkan hadis, Nah, disyaratkan padanya adalah harus jujur, ya. Adil. Nah. Dobat, adil. Nah. Disyaratkan. Kalau enggak adil, enggak dobat. Nah. Tidak diterima riwayatnya. Sehingga ada istilah hadis lemah. Nah. Kenapa? Ya tadi, gak dobet dan gak adil. Nah. Oh ini dobet, Masya Allah, tapi gak adil, gak ada adalah. Taib, gak diterima hadisnya. Sehingga disyaratkan adanya adalah. Taib, barakallahu fik. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan Insya Allah sisa penjelasan Syekh pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.